Setiap memasuki Ramadan itu kita selalu mendengar kalimat-kalimat indah mengenai sedih meninggalkan Ramadan dan kangen untuk berjumpa kembali dengan Ramadan. Kita bisa menciptakan Ramadan di bulan apapun saja, tapi Ramadan adalah sebuah areal waktu tersendiri yang berbeda dengan bulan lainnya. Sama dengan batu hitam yang terletak di pojok Ka'bah itu berbeda dengan batu hitam di Gunung Lawu atau di tempat-tempat yang lain. Nah, kita kangennya tidak sama Ramadan, kita kangennya tidak sama Hajar Aswad, kita tidak kangennya sama Ka'bah. Tapi Ka'bah, Ramadan, dan Hajar Aswad itu merupakan jembatan kita untuk berjumpa dengan yang sesungguhnya kita rindui, sesungguhnya kita kangeni, kan begitu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat aku bersedih meninggalkan Ramadan, aku bersedih ditinggalkan Ramadan, dan aku rindu untuk bertemu denganmu kembali, sesungguhnya kan kita ucapkan kepada Allah. Dan itu hanya bisa diselami, dihayati, dirasakan kenikmatannya untuk orang yang memang berjumpa dengan Allah di dalam percintaan private dengan Allah selama bulan Ramadan. Karena di dalam syariat puasa ada sunnah-sunnah untuk bertafakur, untuk beriktikaf, untuk tadarus, untuk segala macam, untuk menambah agar supaya kita terdorong dengan sendirinya untuk makin bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya benar bahwa kita sedih meninggalkan Ramadan, dan supaya kita tidak sedih, mari kita ciptakan Ramadan setelah Idul Fitri. Kita sedih meninggalkan Ka'bah, oleh karena itu mari kita bangun Ka'bah di dalam kalbu kita.